doon kisa sa bohori waya kisa barotat di Aceh Raya lam karu Aceh timungon barat ngon barat di Sabah tempat nuno caritra nasidro anu lam jut-jut saat dua ngon poma ditanyong ba'ama ayah jinopat hai jinopat dilon rindu tat kena rupa Jak sedot oh wateraya nyoka meninggai mepat kejirat ejirat ulun jak siat lun baca doa hudep di poma oh dan di Tung upah nun bibu gata kanasib tanyo kenda ba Allah adapi susah tetap nun sabar. Poma anemu tua kendak ba Allah getanyo sabar bek butuh asa cobaan Allah ya Allah sabar ngontabah dudo bahagia doa kaniba Allah ube musibah habis letro dekat Aceh beaman bek lero dara seramo Mekah bukong agama Seramo Mekah bukong agama.